Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran surat Ibrahim ayat 1. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yakni Al-Qur'an, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Quran surat Al-Hadid ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'malunas solihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Al-Isra ayat 9 dan 10. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadzira. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Qur'an itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 105 dan 106. Hadis-hadis Nabi SAW. An Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa fi hajjil wada'i faqala qad ya'isa syaitanu an yu'bata bi ardikum walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tahaqquruna min a'malikum fahdharu ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyyihi inna kulla muslimin akhul muslimi al muslimuna ikhwatun wa la yahillu limri'in min mali akhihi illa ma'atahu anti bi nafsin wa la tadlimu wa la tarji'u min ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rawal Hakim fil Mustadrak. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada orang banyak di Haji Wada. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan telah putus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini, tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Maka hati-hatilah kalian, hai para manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah saudara. Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati, dan janganlah kalian berlaku zalim. Dan sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 171. An Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innama masali wa masalu ma ba'athani Allahu bihi kama sali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aitul jaysa bi ainayya wa inni anan nadhirul uryanu fannaja'a fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fantalaku ala mahlihim fanajau wa kadzdzabat ta'ifatun minhum fasbahu makanahum fasabbahahumul jaysu faahlakahum wajtahahum fadzalika masalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi wa masalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqqi. Rawal Bukhari. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya adalah seperti seorang laki-laki yang datang kepada suatu kaum. Lalu laki-laki itu berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat dengan kedua mataku bahwa ada pasukan musuh yang akan menghancurkan kita. Dan aku betul-betul memberikan peringatan kepadamu, maka mengungsilah kalian agar selamat." Maka segolongan kaum itu ada yang taat. Lalu di malam hari itu mereka pergi mengungsi dengan hati-hati. Maka mereka selamat. Dan ada pula segolongan dari kaum itu yang tidak percaya. Mereka tetap di tempatnya. Maka di waktu pagi tentara musuh itu datang menyerbu mereka, menghancurkan dan memporak-porandakan mereka. Demikianlah perumpamaan orang yang taat kepadaku lalu mau mengikuti apa yang aku datang dengannya, dan perumpamaan orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan apa yang aku datang dengannya berupa al-haq, yakni kebenaran. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 140. An Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama talil ghaisil kasiri asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kasira wa kanat minha ajatibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wasakau wazara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika matalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa'allama wa matalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yakbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi. Rawal Bukhari. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya, yakni petunjuk dan ilmu, adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Di antara tanah itu ada yang subur yang dapat menerima air, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Dan di antaranya ada pula tanah yang keras dapat menahan air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia. Mereka bisa minum, memberi minum ternak dan bertani. Dan air hujan itu mengenai pula tanah yang lain, yaitu tanah yang keras dan licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian itulah perumpamaan orang yang faham tentang agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah mengutusku dengannya. Ia mengetahui dan mengajarkan kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya dan orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 28. Anil harisi qala dakhaltul masjida faidha unasun yakhuduna fi ahadisa fadakhaltu ala aliyin fakultu ala tara anna unasan yakhuduna fil ahadisi fil masjidi faqala qad fa'aluha kultu na'am qala ama inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu satakunu fitanun qultu wa mal makhraju minha qala kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laisa bil hazli walladhi man tarakahu min jabbarin qasamahullahu wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullahu fa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim wa huwal ladzi la tuzighu bihil ahwa'u wa la taltabisu bihil alsinatu wa la yashba'u minhul ulama'u wa la yakhluqu an kasratir raddi wa la tanqadi ajaibuhu wa huwal ladzi lam yantahil jinnu id sami'athu an qalu inna sami'na qur'anan ajaba huwal ladzi man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa man amila bihi ujira wa man da'a ilaihi hada ila siratim mustaqimin khudha ilaika ya a'war rawahu darimi dhaif fi isnadihi majhulani. Dari Al-Haris ia berkata, saya masuk masjid, tiba-tiba di situ orang-orang sedang membicarakan tentang hadis. Lalu saya datang kepada Ali dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang di masjid sedang membicarakan tentang hadis? Lalu Ali bertanya, apakah mereka benar-benar melakukannya? Saya menjawab, ya. Ali berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di kalangan umatku akan terjadi fitnah. Maka aku bertanya, lalu bagaimana jalan keluarnya? Beliau bersabda, kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, kitab Allah itu di dalamnya ada berita yang terjadi sebelum kalian, dan menghabarkan apa-apa yang terjadi sesudah kalian. Hukum apa yang terjadi di antara kalian, dia menjelaskan yang benar dan yang salah, dan bukannya main-main. Dia Al-Quran yang barang siapa meninggalkannya karena kesombongannya, maka Allah pasti membinasakannya. Barang siapa mencari petunjuk selainnya, pasti Allah menyesatkannya. Dia adalah tali Allah yang kuat. Dialah peringatan yang bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus, yang tidak bisa digelincirkan oleh hawa nafsu, dan tidak bisa pula dicampuri oleh perkataan manusia. Para ahli ilmu tidak akan kenyang darinya, tidak akan hancur karena banyaknya penolakan, tidak akan habis keajaiban-keajaibannya. Dialah yang sekumpulan jin ketika mendengarnya tidak henti-hentinya mengucapkan, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat Jin ayat 1. Dialah Al-Quran yang barang siapa berkata dengannya, ia pasti benar. Barang siapa berhukum dengannya, pasti adil. Barang siapa mengamalkannya, pasti mendapat pahala. Dan barang siapa mengajak kepadanya, berarti dia menunjukkan ke jalan yang lurus. Kemudian Ali berkata kepada Al-Haris, "Hai Akwar, maka ambillah perkataan ini." Hadis riwayat Darimi, juz 2 halaman 435, nomor 3183, dhaif karena dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul, yaitu Abul Mukhtar Sa'ad At-Ta'i dan Ibnu Akhil Haris bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.